Ada penukilan dari perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang dinukilkan dari Miftah Dar As-Sa'adah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li'anna bihi qiwamul islam kama anna qiwamuhu bil jihad faqiwamuddin bil ilmi wal jihad. Dan dijadikan talabul ilm, menuntut ilmu tersebut termasuk dari sabilillah, jalan Allah, dikarenakan tegaknya Islam adalah dengan ilmu, sebagaimana tegaknya Islam juga dengan adanya jihad fisabilillah. Maka tegaknya agama Islam ini dengan dua perkara, ilmu dan jihad. Kemudian beliau mengatakan, walihada kanal jihadu naw'ain. Oleh karena ini, maka jihad fisabilillah, al-jihad terbagi menjadi dua. Jihadun bil yadi was sinan, wa hadzal musyarik fihi katsir. Jihad yang pertama dengan tangan dan dengan tombak-tombak, dengan senjata, pedang dan yang lainnya dari persenjataan, berperang melawan orang-orang kafir, harbi. Maka yang ikut serta di dalamnya banyak sekali di antara manusia. Ini jenis jihad yang pertama. Wasani, jihad yang kedua. Al-jihadu bil-hujjati wal-bayan. Jihad dengan hujjah dan keterangan. Wa hadza jihadun khassah min atba'ir rusul. Ini adalah jihad yang khusus dari para pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa jihadul a'immah. Dan ini adalah jihadnya para ulama, imam-imam kaum muslimin. Wa huwa afdalul jihadain. Dan ini adalah jihad yang paling utama di antara dua jenis jihad ini. Jihad ya para ulama, para a'immah, pengikut para rasul dengan hujjah, dalil-dalil, keterangan, membantah orang-orang yang menyimpang, membantah kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan, dan untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Kata beliau, wa huwa afdalul jihadain. Ini adalah jihad yang paling utama. Dibandingkan jihad di medan pertempuran melawan orang-orang kafir dengan persenjataan yang ada. Apa alasannya? Kata beliau, li'idhami manfaatih. Karena yang pertama, agungnya, besarnya manfaat jihad yang kedua ini. Jihad dengan hujjah dan bayan. Dengannya tegak syariat Islam, tegak kalimat Allah di muka bumi, ya, dan terberantas segala bentuk kebatilan tersebut. Wa syiddati mu'natihi wa kasrati a'da'ihi. Alasan yang kedua, dan sangat sulit menegakkan, beratnya menegakkan jihad tersebut dan sangat banyaknya musuhnya dari kalangan ahlu syirk, ahlul kufur, ahlu zindik, ahlu dalal, ahlul batil, hizbiyin dan yang lainnya dari pembawa-pembawa kesesatan yang ada. Sangat banyak sekali musuhnya. Oleh karena itu di sini Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala sebagai salah satu ulama besar ahlu sunnah wal jamaah hafizahullah wa ra'ah, kita baca pada pertemuan yang lalu dan masih akan kita baca kelanjutannya, bagaimana permusuhan yang sangat sengit dari musuh-musuh dakwah ahlu sunnah wal jamaah terhadap beliau dengan berbagai macam lontaran tuduhan dusta yang disematkan kepada beliau sebagai bentuk peperangan terhadap Ahlus Sunnah, sebagai bentuk peperangan terhadap dakwah Ahlus Sunnah. Dan begitulah ya sunnatullah, ketentuan dan ketetapan Allah Azza wa Jal bagi para pembawa dakwah ini, penyeru pada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan mendapati permusuhan-permusuhan yang sangat banyak dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah. Qala Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, wa min buhtihim wa ijramihim annahum yad'un al-an annani aqul yajuzu tanazulu an usuliddin mutlaqa. Dan termasuk dari bentuk kedustaan dan bentuk kriminal yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Haddadiyah. Karena ini beliau tujukan bantahan-bantahan dalam paragraf-paragraf yang sangat panjang ini adalah bantahan terhadap kaum Al-Haddadiyah yang dahulu pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad Al-Haddad Al-Misri. Dan di antara tokoh-tokohnya Mahmud Al-Haddad yang banyak mentahkik atau ya mensyarah beberapa kitab-kitab para ulama. Maka jangan kita tertipu dengan ya pakaian mereka yang berbaju salafi, berbaju ahlus sunnah, menampakkan diri sebagai ahlus sunnah tetapi pemikirannya menyimpang, ekstrim ghulu Al-Haddadiyah. Mereka berseberangan dengan kelompok yang lainnya, yaitu Al-Mumayyi'ah Ahlu Tamyi', yang sangat lembek dalam berpegang dengan manhaj Ahlu Sunnah, manhaj Salaf. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka kaum yang senantiasa berada di pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Naam. Di antara bentuk kedustaan mereka, mereka mengklaim bahwasanya saya, kata Syekh Rabi' hafizahullah, dituduh oleh mereka, saya ini mengucapkan bolehnya ya mengalah dalam permasalahan pokok agama. Ya, secara mutlak. Yakni annani aqul. Maksud dari ucapan tersebut bahwasanya saya ini mengatakan, tuduhan mereka, orang-orang Haddadiyah yang kemudian dimotori dan digerakkan, dipopulerkan oleh Falih Al-Harbi, ya, dan belakangan muncul Yahya Al-Hajuri yang juga berjalan di atas manhaj Al-Haddadiyah ini, yang betul-betul merusak barisan kaum salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai tempat di penjuru dunia. Ya. Mereka, orang-orang Haddadiyah ini menuduh Syekh Rabi' hafizahullah, annani aqul yajuzu al-khuruju minal Islam. Maksud dari tuduhan mereka ini untuk menggiring opini, saya berpendapat bolehnya keluar dari agama Islam. Waliyadu billah. Yaqsuduna hadha indama yansibuna ilayya annani aqul yajuzu at-tanazulu an usuliddin. Mereka memaksudkan hal ini ketika menisbahkan, menyandarkan kepada saya, saya berucap boleh mengalah dalam perkara pokok agama. Iya. Boleh mengalah dalam perkara pokok agama. Wa yuharibuna ala dhalik wa yuwalluna wa yu'aduna wa yahjurun. Iya, kemudian mereka memerangi dengan orang-orang yang menyelisihinya, membangun wala di atasnya dan memusuhi orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dan menghajar orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, orang-orang Al-Haddadiyah. Yarmuna ahla sunnah bi annahum yaqulun yajuzu at-tanazulu an usuliddin, ya'ni at-tanazula an al-islam wal kufri bil islam wal kufr bir risalah yajuzu. Mereka menuduh ahlu sunnah, orang-orang Haddadiyah ini menuduh Ahlus Sunnah, mereka berpendapat ya, mereka menuduh ahlu sunnah berpendapat dengan bolehnya mengalah dalam perkara pokok agama. Bolehnya tanazul dalam perkara pokok agama. Berarti maksudnya boleh mengalah ya dari Islam. Boleh menjadi kufur, ya, boleh menjadi Islam. Dan boleh mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hakada yaftaruna ala ahli sunnah. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Demikianlah. Tuduhan dusta keji yang dilemparkan oleh Al-Haddadiyah terhadap ahlus sunnah. Semoga Allah memerangi mereka seluruhnya. Fajaurun la nazira lahu hatta al-khawarij wal-ruwafid ma wasalu ila hadha al-fujur. Ini bentuk kefajiran, bentuk dosa, kezaliman yang tidak ada tandingannya. Sampai-sampai orang-orang khawarij dan orang-orang syiah rafidah tidak sampai kepada dosa kefajiran yang dilakukan oleh orang-orang haddadiyah tersebut. Tansahu za'imahum min jarimatin faya'naf wa yastakbir. Ketika Anda menasihati pemimpin mereka, ya, orang-orang haddadiyah tersebut dari suatu kesalahan, dosa, ya, kemudian mereka ya memasang badan dengan kerasnya dan merasa sombong. Wa yas'a fi sahqi ahli sunnati ala mustawal alam. Dan mereka berusaha untuk menjatuhkan ahli sunnah di seluruh dunia. Taqulu lahu akhta'ta fi kadha wa kadha wa tunasihuhu sirran. Fayanfajiru alayka bihadhihi al-aqwali allati la takhturu bi'uquli ar-rawafid wa yaqdhifuka biha. Ya, ketika Anda menasihati mereka, orang-orang haddadiyah, kamu salah dalam permasalahan ini dan ini, dan engkau nasihati dengan cara rahasia, ya, tidak di depan umum, tetapi dengan itu orang haddadi tersebut, ya, marah, meluap emosinya sehingga menuduh dengan ucapan-ucapan yang dusta tersebut, yang sampai-sampai orang-orang rafidah, akal-akal orang rafidah tidak pernah terlintas dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Adapun mereka dengan teganya, orang-orang haddadiyah tersebut melontarkan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap ahlus sunnah, mengatakan ahlus sunnah membolehkan, ya, meninggalkan Islam, membolehkan mengalah dalam perkara pokok agama, membolehkan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti membolehkan untuk menjadi kafir. Ya, ini adalah tuduhan yang sangat keji. Tuduhan yang sangat mengerikan. Anta tunadi bidda'wah ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk biha furu'an wa usula lailan wa nahara wa yaqdhifuka annaka tad'u an-nasa lil khuruji 'anil islam wa ila at-tanazuli an usulid din kadhibun waftara kadhiba waftara huwa wa isabatuhu wa rabbil ka'bah. Kata beliau Syekh hafizahullah taala, ya, engkau tatkala menyeru, ya, berdakwah di jalan Allah, menyeru kepada kitabullah, berdakwah kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak manusia untuk berpegang teguh dengannya dalam berbagai macam permasalahan pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya malam dan siang hari. Tetapi tiba-tiba orang ini dari kalangan Al-Haddadi tersebut menuduhmu bahwasannya engkau telah mengajak manusia untuk keluar murtad dari agama Islam. Dan bolehnya, ya, mengajak manusia untuk boleh mengalah, ya, dari perkara-perkara pokok agama. Sungguh-sungguh orang tersebut telah berbuat kedustaan, dia dan para pengikutnya. Wa rabbil Ka'bah. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya Ka'bah. Ya, sampai beliau bersumpah, karena ya sangat keji dan mungkarnya tuduhan orang-orang Haddadiyah tersebut terhadap beliau Syekh Rabi hafizahullah taala. Mengapa demikian? Karena beliau Syekh Rabi hafizahullah betul-betul teguh kokoh di atas sunnah dan benar-benar kuat dalam membantah ahlul bid'ah, kuat dalam membantah ahlul hizbiyin, ya, dan orang-orang yang membawa kebatilan yang ingin merusak, ya, kaum muslimin. Antara hadzal insanu mura'at al-masalih wal-mafasid fil Islam. Kita akan baca cepat karena panjang sekali keterangan dari beliau. أنكر هذا الإنسان مراعاة المصالح والمفاسد في الإسلام وكان يذكرنه بأنك أنت لا تراعي مصلحة الدعوة السلفية كما هو حال أهل العلم فيقول لا ويطعن في العلماء الذين يراعون المصالح والمفاسد وينكر شيئا اسمه المصالح والمفاسد عمليا إنكارا لا غبار على أنه ينكر هذا ولفظا أحيانا يقولها لكن لا تطبيق لها قد يقولها كذبا لكن لا تطبيق لها أبدا وأهلك السلفيين وأهلك السلفية في مشارق الأرض وفي مغاربها ولما جئت أنصحه سرا وتلطفا صار يقذف بالمكفرات يقول عني أنني أقول الرسالة الرسول تنازل عن رسالته نظر إلى هذه الجرأة انظر إلى هذه الجرأة التي لا نظير لها. Orang ini pengikut ya dan tokoh dari kaum Haddadi tersebut mengingkari penimbangan dalam syariat Islam antara masalih dan mafasid, antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Iya, ini salah satu prinsip dalam Islam, menimbang antara masalih dan mafasid sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan mereka ini telah mengingatkannya, iya, dengan mengatakan kepada Haddadi ini, engkau tidak menimbang dalam permasalahan dakwah salafiyah sebagaimana keadaan para ulama. Kenapa engkau tidak mencontoh para ulama yang mereka dalam dakwahnya memperhatikan ya permasalahan ini? Maka Haddadi tersebut mengatakan, "La, saya tidak ingin hal tersebut." Dan bahkan dia kemudian mencela para ulama yang menimbang-nimbang permasalahan maslahah dan mafsadah dalam dakwahnya. Dan dia Haddadi tersebut betul-betul mengingkari suatu perkara yang dinamakan dengan ma'al masalih wal mafasid. Iya. Secara pengamalan, betul-betul dia mengingkari dengan sesuatu yang tidak tersamarkan lagi. Dan terkadang dia ucapkan secara lafaz pengamalannya mengingkari pertimbangan antara maslahah dan mafsadah tersebut. Dan terkadang terlontarkan dengan lafaz dari ucapannya. Naam. Dan dia sungguh telah mengucapkan hal tersebut dengan dusta. Tujuannya untuk menghancurkan salafiyin dan menghancurkan dakwah salafiyah di timur bumi dan baratnya. Dan ketika saya datang, kata Syekh Rabi hafizahullah, menasihati orang tersebut, Haddadi tersebut, dengan lemah lembut, dengan rahasia, maka bukannya dia menerima nasihat tersebut, tetapi balik melawan dengan melontarkan berbagai macam tuduhan keji dengan berbagai macam ya mukaffirat, perkara-perkara yang mengkafirkan, tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya saya mengatakan Rasulullah SAW telah mengalah dalam permasalahan risalahnya, ya mengalah dari wahyu risalah yang dibawanya. Ya, ini berarti menuduh ya Rasulullah mengajak kepada ya keluar dari Islam. Unzur ila hadhil jur'ah allati la nadhira laha. Lihatlah. Ya. Permusuhan ya, kelancangan yang sangat luar biasa ini yang tidak ada tandingannya. Saya baca secara cepat dan sulit untuk diterjemahkan satu persatu dengan keterbatasan waktu, maka akan disebutkan secara maknanya insyaallah taala. Ana qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazala an kitabatin bal tasamaha fi kitabati Rasulillah fi sulhil Hudaybiyah mura'atan lil masalih wa dar'an lil mafasid wa hadha wal fujjar min wara'ihi min al haddadiyah yaquluna anni anni aqul ar rasul tanazala an risalatihi yani annani kaffartu ar rasula wa kaffartu as sahaba jur'ah jur'ah la nadhira laha la akhtar min hadhihi al firqah wa la afjar minha ifhamuha fi kulli makanin wa lahiquha al firqah al khabisa. Ya, mereka al haddadiyah tersebut menuduh saya telah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalah dari penulisan, bahkan ia memaafkan dalam penulisan Rasulullah, ya, sehingga tidak perlu ditulis ya kalimat Rasulullah tersebut pada sulh al-Hudaybiyah, perdamaian al-Hudaybiyah, ya, sebagai bentuk penjagaan terhadap maslahah yang lebih besar dan menolak kemudaratan, kerusakan, mafsadah yang lebih besar. Adapun orang ini, Haddadi ini, dan orang-orang fajir yang di belakangnya dari kalangan Haddadiyah menuduh saya telah mengatakan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ya mengalah dari risalahnya. Ya, padahal yang diucapkan oleh Syekh Rabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalah dari penulisan saja. Ya, dan ini benar disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, bahwasanya dalam sulh al-Hudaybiyah tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam mengalah, tidak perlu menulis dalam perjanjian tersebut kalimat Rasulullah. Iya. Sebagai bentuk mura'ah, penjagaan terhadap maslahah yang lebih besar dan menolak kemudaratan, kerusakan, kemafsadatan yang lebih besar. Tetapi mereka mengambil ucapan Syekh Rabi ini, memutarbalikkan fakta dengan tuduhan yang sangat keji dan munkar dengan mengatakan Syekh Rabi telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah dari risalahnya. Beda ya, mengalah dari penulisan kalimat Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu saja yang diucapkan Syekh Rabi. Tetapi mereka menuduh bahwasanya Syekh Rabi telah mengatakan Rasulullah mengalah dari risalahnya. Berarti membiarkan kalian ingin ikut percaya dengan risalah saya, silakan, tidak juga silakan. Ini tentunya sangat berbeda. Iya, sangat-sangat berbeda. Berarti tuduhan tersebut maknanya, saya, kata Syekh Rabi, telah mengkafirkan Rasulullah. Saya telah mengkafirkan para sahabat. Tentunya ini tuduhan yang tidak ringan. Menuduh seorang ahlus sunnah wal jamaah, ya, ulama besar ahlus sunnah wal jamaah, dituduh dia telah mengkafirkan Rasulullah. Dituduh dia telah mengkafirkan para sahabat. Ini tentunya, ya, kelancangan, sungguh kelancangan yang sangat keji, yang sangat luar biasa mengerikannya. Ya. Tidak ada, kata Syekh Rabi, yang lebih berbahaya dari kelompok yang satu ini. Dan tidak ada yang lebih fajir dari mereka. Pahamilah keadaan mereka di setiap tempat, ya, dan ikutilah perkembangan mereka. Kelompok yang keji, yang buruk tersebut, yaitu kelompok Al-Haddadiyah. Wa qalu anni anni asubbu anni asubbu Allah wa asubbu al-anbiya wa ana udafi' an sighari at-talabah min as-salafiyyin min ajli as-salafiyyah asubbu Allah wa asubbu Rasulullah wa asubbu as-sahabah ya a'da' Allah. Beliau meninggi, ya, khitab beliau, pembicaraan beliau Syekh Rabi hafizahullah mulai meninggi, dan ini penting, ya, untuk agar mereka orang-orang Haddadiyah jera bahwasanya tuduhan mereka itu bukan sembarangan. Ya, mereka menuduh saya berarti telah mencela Allah. Saya telah mencela para nabi. Padahal kata Syekh Rabi, ya, saya benar-benar membela kalangan para penuntut ilmu yang masih pemula. Iya. Karena mereka adalah orang-orang salafiyin. Iya. Karena mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf. Maka apakah benar tuduhan mereka, saya telah mencela Allah, saya telah mencela Rasulullah, saya telah mencela para sahabat. Wahai musuh-musuh Allah, ini khitab terhadap mereka, orang-orang Haddadiyah. Ucapan ini dengan keras tersebut diarahkan kepada Haddadiyah agar mereka sadar. Bahwasanya mereka sadari atau tidak mereka sadari, telah melontarkan tuduhan yang sangat-sangat mengerikan. Haula la astab'idu anna fi awsatihim zanadiqatan yuharibun al-Islam. Penting sekali ini. Kata beliau Syekh Rabi hafizahullah, mereka ini, kelompok Haddadiyah ini, ya, saya tidak menyangka sesuatu hal yang jauh dari ya kenyataan, bahwasanya di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang zindiq yang memusuhi, memerangi Islam. Ya, di tengah-tengah orang-orang Haddadiyah tersebut ada kelompok-kelompok zindiq, ya, orang-orang munafik, ya, yang memerangi Islam. Kenapa? Karena tuduh-tuduhan yang mereka lontarkan sangat-sangat mengerikan. Dan bahkan hal tersebut mungkin tidak terlintas di akal-akalnya orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah. Berarti, ya, ini adalah kedustaan dan juga kelancangan yang sangat luar biasa mengerikan. Rajulun kullu umrihi yuharibul bid'ah saghiri saghiraha wa kabiraha daqiqaha wa jalilaha wa yad'u ila kitabillah wa ila tamassuk bi sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam min la ilaha illallah ila imatatil adha 'anil tariq wa fi qadaya as-salah wa qadaya az-zakah wa qadaya as-sawm wa qadaya al-hajj wa qadaya al-aqidah ila akhirih. Wallahi ara al-insana yusalli ila ghairi sutratin fa'asta ansahuhu wa la askutu an shay'in walillahi alhamd wa amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar walillahi alhamd wa 'indi walillahi alhamd min hubbi al-islam wa ihtiramihi wal ghira 'alayhi ma la yujadu 'inda ha'ula shay'un minhu thumma yasiruna hum al-ghayyurin ba'dama ahlaku as-salafiyyin iltaffu marratan thaniyatan waja'u min abwabin akhtar min al-ula wa afjar minha. Iya. Kata beliau, ini bukan berarti pujian terhadap diri beliau. Beliau ingin daf'u tuhmah, ingin menolak tuduhan yang diarahkan, dialamatkan kepada beliau. Naam, bukan berarti ini mentazkiyah dirinya sendiri. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah mengatakan, kenapa seseorang yang telah menghabiskan umurnya, maksudnya beliau, dan orang-orang semisal beliau, dari kalangan ulama ahlu sunnah, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari para ulama sunnah, yang dicela habis-habisan oleh orang-orang Haddadiyah, seseorang yang betul-betul menghabiskan umurnya dalam memerangi bid'ah, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan senantiasa menghabiskan umurnya dalam dakwah, menyuruh kepada kitabullah, menyeru kepada manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dari kalimat la ilaha illallah, ya, yaitu kalimat atau iman, cabang keimanan yang paling tinggi, sampai menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu cabang keimanan yang paling rendah, dan menerangkan berdakwah dalam permasalahan sholat, zakat, puasa, haji, akidah, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam, ya, malah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya kalau ketika saya melihat seseorang tidak sholat, ya, menghadap sutrah, tentunya ini permasalahan khilaf, ada pendapat yang mengatakan wajib sutrah tersebut, dan ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan sunnah. Kata beliau, ya, sungguh ketika saya melihat ada seorang yang sholat tidak menghadap, ya, tanpa sutrah, ya, dia sholat tanpa sutrah di depannya, saya akan menasihati dan saya tidak akan diam. Walillahil hamd. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata, dan saya memiliki ya kecintaan terhadap Islam, memuliakan Islam dan sangat cemburu terhadap Islam. Ya, yang tidak ada hal-hal tersebut sedikit saja pada diri mereka orang-orang Haddadiyah. Kemudian tiba-tiba mereka merasa cemburu dengan kecemburuan yang salah tersebut, ya, dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang sangat dusta tersebut setelah mereka menghancurkan salafiyin, ya, dan berusaha untuk berjalan masuk ke dalam pintu yang lain yang lebih berbahaya, yang lebih buruk, yang lebih fajir daripada pintu yang sebelumnya mereka masuki. Ya, mereka terus melakukan tipu daya makar untuk menghancurkan salafiyin, untuk menghancurkan ulama ahlu sunnah. Itulah ciri-ciri, salah satu ciri dari sekian pokok-pokok penyimpangan al-haddadiyah. Asyahidu, sisi pendalilan, ya, atau inti dari yang saya bawakan ini, kata Syahrabi hafizahullah, annal imama Ahmad badda'a alladhina yaqulun lafzi bil Qur'ani makhluq bi ayyi syai' li'annahum la salafa lahum. فنقول نحن من سلفكم أيها الحدادية في هذه الفتن، من سلفكم في هذه في هذا التعصيل، من سلفكم في هذه القواعد التي جئتم بها لإهلاك السلفية والسلفيين، ثم عندما ينصحونكم تحاربونهم. هذه الحرب التي لا تنتهي بالأكاذيب والفجور، فينقلب الفاجر المجرم إلى ولي من أولياء الله المناضلين عن دين الله، وهو يحارب السنة وأهلها، ويصبح من يذب عن دين الله الحق مجرما محاربا لله، عدوا لله ولرسوله وللإسلام، ويدعو إلى التنازل عن الإسلام. ما سمعنا بهذا. Inti dari pembahasan yang sangat panjang ini adalah bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, telah membid'ahkan orang-orang yang mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk. Orang-orang dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah yang setelah terbongkar kedok buruk mereka, kebatilan kekufuran yang ada pada diri mereka dengan mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Ini adalah kalimat kekufuran. Setelah terbongkar dan setelah kekuatan mereka hilang dengan bergantinya khalifah, ketika itu kembali kepada sunnah, meninggalkan pemikiran Mu'tazilah, mereka menjadi lemah ketika itu dan mencari lafaz-lafaz yang masih bersayap, bercabang, yang masih mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Ya, sehingga mereka mempopulerkan kalimat ini, lafzi bil Qur'ani makhluk. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, ya, beliau membongkar kedok mereka dengan mengatakan mereka ahlul bid'ah. Yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk mubtadi' ahlul bid'ah. Ya, dan tidak ada kemuliaan sama sekali atas mereka. Kenapa Al-Imam Ahmad rahimahullah menghukumi, memvonis orang-orang tersebut sebagai mubtadi'? Li'annahum la salafa lahum. Karena mereka tidak mempunyai salaf. Ya, mereka, orang-orang tersebut tidak memiliki suri teladan dari kalangan salaf as-salih yang pernah mengucapkan apa yang mereka ucapkan tersebut. Ucapan mereka baru, tidak dikenal. Iya. Salaf as-salih mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Selesai sampai di situ. Al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Iya. Tetapi mereka mencari-cari kalimat-kalimat yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh para salaf, ya, sehingga difonis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagai orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian fanahnu fanaqulu nahnu, maka kami katakan juga, kata Syekh Rabi hafizahullah, man salafukum ayyuhal haddadiyah fi hadhil fitan. Siapakah salaf kalian wahai orang-orang haddadiyah dalam fitnah-fitnah ini? Siapakah salaf kalian dalam pembentukan kaidah-kaidah ini? Iya, siapakah salaf kalian dalam membawakan, ketika kalian datang dan membawa kaidah-kaidah, ya, yang baru untuk menghancurkan salafiyah, untuk menghancurkan dakwah salafiyah, untuk menghancurkan ahlu sunnah salafiyin. Ya, tatkala anda, ya ahlu sunnah, ya mereka ahlu sunnah telah menasihati kalian, tetapi kalian serang balik dengan memerangi ahlu sunnah dengan peperangan yang tidak ada hentinya, dengan penuh kedustaan dan kefajiran. Ya. Fahada aslun asil. Tamassaku bima qarrarahu as-salafu fi kulli abwabid din. Wala ta'tu bi syai'in jadidin. Khasatan fil usuli wa ta'silat. Ini penting sekali. Diberi catatan penting. Kalimat dari Syekh Rabi Hafidhullah di sini. Dan inilah pokok yang paling mendasar. Ya. Ini kaidah yang bisa kita petik. Ya, dari penjelasan beliau yang sangat panjang, ya, intinya di sini. Ya. Hendaknya kalian seluruhnya berpegang teguh dengan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh para salaf as-saleh pada seluruh bab-bab agama Islam. Dan jangan sampai kalian datangkan satu perkara pun yang baru. Terlebih khusus dalam permasalahan-permasalahan pokok-pokok agama. Dan kaidah-kaidah dalam agama Islam. Ya. Kenapa? Karena terjatuh dalam bid'ah. Ya. Yang bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebid'ahan. Ya. Wal'iyadu billah. Maka dalam seluruh perkara agama, ya, kebaikan itu dengan mengikuti para salaf as-saleh. Ya, itulah dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Dakwah as-salafiyah. Mengajak manusia seluruhnya untuk kembali berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan pemahaman, dengan madhab, dengan manhaj para salaf as-saleh. Orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan sahabat Nabi dan para imam-imam kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik. Al-an kullama yadhharu wahidun yaqul al-usul at-ta'sil atnan ar'ur kana yarqudu wa yunadi usulun wa ta'sil wa ya'ti bi usulin fasidah wa ya'ti abul hasan ba'dah usulun wa ya'ti bi usulin fasidah wa ya'ti falih usulun wa usulun wa ya'ti bil qawa'id al fasidah yumahhidu lil dalalatihi wa fitnatihi bi usulin wa ta'silin wa yusammi usulahu al fasidah al muhlikah bi usulis salaf. Ya, ini kebiasaan para pembawa kebatilan. Ya, sejak dari zaman Adnan Ar'ur, kemudian datang setelahnya Abul Hasan al Ma'ribi, kemudian datang seterusnya Falih al Harbi. Iya, dan bisa kita tambahkan kemudian datang setelahnya Al-Hajuri. Iya. Dari orang-orang yang berpemahaman seperti itu, ya, membawa kaidah-kaidah yang baru, ya. Dan ya usul-usul yang baru dan mereka namakan ini adalah usul salafiyah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Jangan tertipu dengan ya tipu muslihat dan makar-makar mereka, orang-orang Al-Haddadiyah tersebut. Abul Hasan kana yuharibu salafiyin fil Yaman. Wa fi kulli makan bismi annahum haddadiyah. Wa yakul innahum haddadiyah wa haddadiyah. Wa sa'afdahu al-haddadiyah wa ubayyinu usulaha. Thumma akhiran wada'a yadahu fi aidi al-haddadiyah. Li'anna al-hadafa wahidun huwa ihlaku salafiyah. Lidha lima zaharat al-haddadiyah al-an. بقيادة فالح لم يقل أي كلمة في الحدادية ظهرت على حقيقتها وبأصولها وبفتنتها وبمشاكلها ولم يقل أي كلمة فيها بل أصحابه يتعاونون مع الحدادية الجديدة وينشرون منشوراتهم لعبة ومكيدة كلهم هدفهم واحد هذا جاء يميع وهدفه ضرب السلفية وهذا جاء يشدد وقصده إهلاك السلفية ويلتقون عند هذه الغاية ويتعاونون افهموا هذا. Intinya, dahulu Abul Hasan ya berjanji, ya dahulu berjanji, ya ketika dia ya berada di Yaman, sudah nampak peperangan dia terhadap Salafiyin di Yaman. Ya. Dengan mengatakan ya mereka ya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Abul Hasan, ya mereka hadadiyah, hadadiyah, dan saya akan menjelaskan ya apa itu hadadiyah. Itu janji yang hanya janji semata dari Abul Hasan. Tetapi kemudian berjalannya waktu, ya ketika dia ya telah mengeluarkan dan terbongkar kesesatan-kesesatannya, maka terbongkarlah tangan dia bersama dengan tangan-tangan orang Haddadiyah. Kenapa? Kata Syarabi, tujuan mereka sama, untuk menghancurkan Salafiyin, untuk menghancurkan dakwah Salafiyah. Ya, maka mereka bisa bersatu, bisa berjalan berbarangan. Ya, ini inti yang disampaikan oleh beliau tadi. Yang satu, Abul Hasan berjalan di atas jalan tamyi', ya, mumayyi'ah, dan bahkan sampai terjerembab dalam fitnah-fitnah partai-partai politik. Wal'iyadu billah. Untuk menghancurkan dakwah Salafiyah. Adapun mereka Haddadiyah, ya keras, gulu, sampai ya dengan perkara-perkara yang melampaui batas yang sangat luar biasa. Dan tujuannya sama. Ya, mereka berdua, kelompok ini dan kelompok ini bertemu dalam suatu tujuan. Dan mereka bekerja sama, yaitu ingin menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah Salafiyah. Menjatuhkan ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarrana ila hadha al-fitnatul qa'imah allati la yanbaghi li muslimin an yanama anha wa yajibu an yastayqidha laha wa an ya'rifa maqa'ida ahliha wa ya'rifu ahdafahum. Naam. Ini mengantarkan kita, ya, permasalahan ini mengantarkan kita kepada suatu fitnah yang terjadi, ya, yang tidak boleh seorang muslim, ya, tidur darinya, yaitu tidak tahu permasalahan tersebut. Dan wajib bagi setiap muslim untuk terjaga, untuk mengetahui makar-makar tipu daya dan tujuan-tujuan buruk dari kelompok Haddadiyah tersebut. Ini beliau tulis sebagaimana dalam mukaddimah. Beliau mengajarkan kitab ini, ya, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, mulai pada bulan Sya'ban tahun 1436 Hijriah, dan selesai pelajaran beliau membaca kitab ini dan syarahnya ini pada bulan Sya'ban tanggal 8 tahun 1437 Hijriah. Sekarang 1427, afwan. Ya, jadi mulai 1426, selesai 1427. Sekarang tahun 1437 Hijriah. Berarti 10 tahun yang lalu. Memang sekitar 10 tahun yang lalu, ya, maraklah fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi dan ya Falih Al-Harbi. Iya. Hiya fitnatun 'azimah wa kabirah wallah. Wallahi ana a'taqid annaha akbaru من الحروب العسكرية على الدعوة السلفية ولكن من يدرك هذه الأشياء لا يدركها إلا من عارقها كما عارك إلا من عاركها كما عارك أحمد قضايا الجهمية وكان يعرف دسائسهم. Ini kalimat yang hendaknya menggugah kita semuanya. Ingat, fitnah Haddadiyah adalah fitnah yang sangat besar. Wallah, demi Allah, saya meyakini bahwasanya fitnah Haddadiyah ini lebih besar daripada peperangan militer, ya, yang dilancarkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah terhadap dakwah Salafiyah. Tetapi siapakah yang memahami, ya, perkara-perkara ini? Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang betul-betul bergelut, ya, berperang melawan Haddadiyah tersebut. Sebagaimana dahulu Imam Ahmad rahimahullah yang berhasil membongkar kedok dari orang-orang Jahmiyah dan mengetahui, ya, susupan-susupan jahat, ya, makar-makar jahat yang mereka susupkan terhadap kaum muslimin ketika itu. Ya. Al-an fi hadzal waqt alladhi araka fitan al-ahzab wa ma nasha'a anha huwa alladhi ya'rifu hadhihi al-maka'id wa al-dasa'is fa idza ja'a insan yukhalifuhu ma'nahu annahu la ya'rif wa la yadri miskin, as'alullah an yuthabbitana wa iyyakum Beliau tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kami dan kepada kalian seluruhnya. Iya. As'alullaha an yusabbitana wa iyyakum 'alal haqq wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Naam. Doa yang sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita dan Anda untuk senantiasa berada di atas al-haq dan senantiasa ia menjauhkan kita dari segala jenis fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Wala ahmilukum ala su'id dhon bin nas, lakin al-haddadiyah amruha wadih, walaysa wallahi min babi al-dhunun, wallahi hiya min al-badihat, wal-yakiniyat indana amruha wa syarruha wa khataruha indana min al-badihiyat, allati la yajuzu li'akilin an yataraddada fiha, wa hum wallahi akhtar ala al-islam indi min al-rawafid wa ahlil bid'ah, akhtar wa ashad wa anka, wa akhtar hikdan ala ahli sunnah min hadhihi al-firaq. Ya. Ini yang beliau terangkan di sini bukan hanya sangkaan-sangkaan belaka tanpa dasar. Bahkan ini adalah sesuatu yang yakin dengan berbagai macam bukti yang sangat jelas dan terang benderang tentang bahayanya orang-orang Haddadiyah tersebut. Bahkan lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah, lebih berbahaya daripada orang-orang Rafidhah, karena kebencian mereka, hasad mereka, kedengkian mereka terhadap ahlu sunnah lebih besar daripada firqah-firqah yang sesat tersebut. Ya. Dan tidak boleh bagi kita untuk diam dan ragu di dalamnya. Wallahi radadna ala rawafid wa sakatu wa radadna ala sufiyah wa ta'addabu wa raddu rududan khafifatan wa antaha syababuhum amma haulai fitnatuhum la tantahi wa qa'imatun ala al-kadib al-khalis فأمرها خطير جدا فتنبه لهذا في كل بلد في الجزيرة وفي الجزائر وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان وتنبه لجماعة أبي الحسن فإنهم الآن هم والحدادية شيء واحد فاحذروهم وحذرون وحذروا منهم نسأل الله أن يكفينا شرهم ونعوذ بالله من شرورهم وندرع به في نحورهم هم وكل كائد للإسلام والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena kalau kita putus, ya sangat disayangkan karena ini pembahasannya ya tersambung, dan agar kita pada pertemuan berikutnya bisa membahas ya bab yang lain, yaitu berkaitan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Naam. Berarti intinya, ya, kita tidak boleh ragu sekali terhadap kesesatan, kefajiran, kedustaan dari orang-orang Al-Haddadiyah tersebut. Dan pokok-pokok usul kesesatan mereka telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Rabi' dan para ulama yang lainnya. Dan sebagian dari pokok-pokok sesat batil mereka telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan pada pertemuan kali ini. Juga telah diterangkan dan dibongkar bahwasannya inti dari tuduhan-tuduhan mereka penuh dengan berbagai macam kedustaan yang sampai-sampai orang-orang Rafidhah pun mungkin tidak terlintas dalam akal-akal mereka untuk menghancurkan Salafiyin, menghancurkan Ahlu Sunnah dengan tata cara yang mereka lakukan dengan penuh dengan kedustaan yang murni tersebut. Wal'iyadu billah, nas'alullah as-salamah wal'afiyah fid dunya wal'akhirah. Kelebihan waktunya saya mohon maaf. Insyaallah kita tidak akan mengulang lagi dengan panjang seperti ini. Ini karena pentingnya permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.